Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Naitu ta'allum wa ta'lim tadakkur wa tarkiz nafa'a indifa'. الإفادة والاستفادة والحسنات مصحوب في كتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. فقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى قوله وإياك والإكثار من الحق والتمتت والتجسؤ والتساؤب في وجوه الناس. Di sini menjelaskan salah satu daripada adab yang dianjurkan ketika kita duduk bersama orang lain. Maka pertama tadi dikatakan hendaknya kamu jangan memperbanyak untuk garu-garu di depan wajah-wajah manusia. Jadi termasuk adab kalau kita di hadapan orang lain, janganlah kita banyak menggaru-garu. Kalau garu-garu sedikit-sedikit masih tidak apa-apa. Tapi kalau garu-garu kadang-kadang sampai buka punggungnya, buka pahanya di depan orang lain, ya ini tidak pantas. Jadi di depan orang lain hendaknya meminimalkan untuk menggaru-garu. Ya, kalau kalian di kamar tidak apa-apa, bebas. Mau kalian garuk seluruh badan kalian tidak apa-apa. Tapi di depan orang, ini adab. Jadi beliau ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita beradab di hadapan orang lain. Termasuk ketika kita duduk bersama mereka, jangan memperbanyak untuk garu-garu. Wa tamattut. InsyaAllah ini artinya memanjangkan, melebarkan, menyodorkan. Artinya menjulurkan kaki kita, memanjangkan kaki kita ketika kita di depan orang lain. Jadi ketika kita duduk, ya kita duduk seperti ini nih, posisi seperti posisi ketika tasahud atau ketika tarabbu, posisi begini. Ini tarabbu. Ini yang adab ketika depan orang lain. Jadi jangan menjulurkan kakinya dua-duanya atau salah satunya tanpa ada uzur ya. Mungkin kalau ada uzur orang tua, atau mungkin kadang-kadang kakinya sedang sakit, atau mungkin lututnya memang ya mudah sakit kalau ditekuk, jadi dia tidak nyaman, tidak enak, tidak apa-apa. Selama tidak ada uzur, masih muda, sehat walafiat, maka ketika di depan orang lain jangan menjulurkan kakinya. Ya, kalau di rumah sendiri, di kamar sendiri tidak masalah. Tapi ketika kita di depan orang lain, khususnya ketika kita di majelis, di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis rotib, di majelis maulid, maka jangan menjulurkan kedua kaki kita. Terlebih-lebih menjulurkan kedua kaki ke arah kiblat. Jadi sampai-sampai sebagian di antara mereka itu 20 tahun lebih tidak pernah menjulurkan kakinya ke arah kiblat, karena menghormati kiblatnya Allah, menghormati Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diminta, dianjurkan. Jadi kalau di depan rumah, di depan orang, depan manusia, jangan menjulurkan kaki. Di luar itu ketika kita sepi, ketika kita sendiri tidak apa-apa, tapi kalau bisa jangan sampai menjulurkan kaki ke arah kiblat. Karena itu termasuk ta'zim kita kepada Allah. Termasuk ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjulurkan kaki kita ke arah kiblat, sebagaimana juga sunnah untuk tidak meludah ke arah kiblat. Jadi kalau kita meludah, jangan meludah ke arah kiblat. Itu makruh. Kalau meludah ke arah timur, selatan, utara atau ke bawah, jangan meludah ke arah kiblat, dan itu hukumnya makruh, tidak adab. Ya, ini adab mereka. Dengan adab maka akan tampak ta'zim seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat seseorang adab, berarti dia di hatinya ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bersih. Tapi kalau sudah orang tingkah lakunya tidak karuan di depan orang, ya kakinya dijulurkan, mungkin juga pakaian tidak ditutup rapi, ya mungkin juga apalagi kata-katanya tidak pantas untuk diucapkan, berarti nunjukkan hatinya kotor. Nah, ini keluar dari hati yang kotor, tidak bersih. Nah, hati yang bersih, hati yang suci, biasanya dia akan selalu adab tata krama khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tajassu, begitu juga jangan bersendawa di depan orang. Oh, ini ya. Habis makan kenyang biasanya kita ya bunyikan tenggorokan kita. Oh. Ya kalau sudah dengan sendirinya enggak apa-apa, tapi upayakan, usahakan jangan di depan orang. Jangan ketika mau bunyi ini, wah, cari orang ini mana? Oh, di depan orang. Itu enggak adab. Nah, dan ketika bersendawa pun ditutup sebisa mungkin. Begitu juga tasa'ub fi wujuhin nas. Tasa'ub menguap. Jangan menguap di depan orang. Jadi berusaha kalau menguap jangan di depan orang, tutup. Tutup mulut kita. Jangan. Oh, sampai suaranya keras lagi. Jadi ketika kita menguap, ada aturan di situ. Termasuk salah satunya jangan di depan orang. Kedua juga berusaha untuk ditutup. Tutup mulutnya, jangan dikeluarkan. Jangan malah. Ketiga juga berusaha jangan mengeluarkan suara. Berusaha jangan dikeluarkan suara. Karena dalam riwayat, jika seseorang menguap sampai mengeluarkan suara, oh, syaitan yadahak, akan membuat syaitan tertawa, terhibur, senang. Karena itu disukai oleh setan. Menguap sifat yang disukai oleh setan. Dan sebaliknya, kalau bersin, sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul utas wa yakrah at-tasa'ub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan bersin dan benci dengan menguap. Kenapa? Karena biasanya kalau bersin itu biasanya nunjukkan tubuhnya ringan, tubuhnya sehat, tubuhnya dalam perutnya dalam keadaan tidak kenyang. Tapi kalau menguap itu biasanya nunjukkan dia dalam keadaan kenyang, dan nunjukkan badan dia sedang dalam keadaan berat. Dan biasanya bawaannya kalau sudah menguap ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidak mungkin bisa konsentrasi dan khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Menguap ketika mengaji, menguap ketika sholat. Tapi itu sifat manusia. Namanya menguap sifat manusia, tidak bisa kita hindari. Nah, cuma diajarkan juga dalam agama, kalau menguap pun juga ditutup. Dengan tangan kanan boleh, dengan tangan kiri boleh. Lebih utama kalau kita menutup dengan tangan kiri, atau boleh juga dengan baju kita menutup ketika kita menguap. Nah, kemudian juga ketika kita bersin, ketika kita bersin itu dianjurkan juga untuk kita menutup juga ketika bersin. Jangan bersin di depan orang, apalagi depan orang tanpa menutup mulut lagi. bisa sebagian daripada ludahnya keluar kan. Bersin tutup, pakai tangan kiri lebih utama. Pakai baju boleh ya, takut dikhawatirkan ketika bersin ada yang keluar sehingga tidak mengotori semisal masjid, tidak mengotori baju orang lain, tidak mengganggu orang lain, dan kalau bisa jangan di hadapan orang lain. Ya, kemudian juga ketika bersin juga dianjurkan untuk baca alhamdulillah. Kadang-kadang bersin tanpa baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Asyim. Alhamdulillah. Kemudian yang mendengarkan sunnah menjawab dengan doa apa? Yarhamkumullah. Jadi ketika ada seseorang bersin kemudian dia mengatakan alhamdulillah, kita sunnah menjawab yarhamkumullah. Semoga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sunnah. Jadi bagaimana di sini saling mendoakan, karena setelah kita mengatakan yarhamkumullah, yang bersin mendoakan juga. Yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah memberi hidayat kepada kamu dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusanmu atau membersihkan hatimu. Yuslih balakum ini qalbakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hatimu. Jadi saling berdoa. Tapi menjawab yarhamkumullah, kalau yang bersin itu ketika bersin membaca alhamdulillah. Alhamdulillah kita katakan yarhamkumullah. Ini doa. Oleh karena itu orang Yahudi kadang-kadang ketika duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang mereka itu sengaja bersin. Untuk apa? Untuk didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tahu maksud dan tujuan mereka. Ya, kalau kita mendoakan dengan doa yarhamkumullah itu haram. Karena mendoakan orang kafir dengan rahmat, mendoakan orang kafir dengan maghfirah dan lain sebagainya daripada doa-doa yang baik, itu tidak boleh. Haram kita doakan orang kafir dengan doa yang baik. Yang boleh hanya didoakan dengan hidayat. Didoakan dengan doa hidayat, mudah-mudahan dapat hidayat, mudah-mudahan dapat taufik dari Allah masuk Islam. Selain itu tidak boleh. Makanya kita tidak boleh assalamualaikum kepada orang kafir. Ada orang kafir lewat, assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu doa, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kalian. Karena doa tidak diperbolehkan diucapkan kepada orang kafir, mau dengan langsung atau mungkin pakai telepon atau pakai surat, tidak boleh. Telepon kepada orang kafir, mungkin teman kerjanya, mitra kerjanya orang kafir, assalamualaikum. Orang kafirnya juga jawab kadang, waalaikumsalam. Itu tidak boleh. Ya, oleh karena itu, kalau di zaman Nabi SAW, kadang-kadang mereka itu ketika Nabi lewat, mereka seakan-akan mengucapkan assalamualaikum kepada Nabi. Dengan tujuan Nabi SAW menjawab, waalaikumsalam warahmatullahi. Sehingga mendapatkan doa Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apalagi. Dan bagi kalian salam dan rahmat Allah, barokahnya Allah. Tujuannya mendapatkan doa. Tapi mereka licik, namanya orang kafir. Jangan gampang percaya dengan orang kafir. Jadi ketika Nabi SAW lewat, mereka mengatakan assalamualaikum. Bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Seakan-akan terdengarnya assalamualaikum. Padahal assalamualaikum, assam ini kematian. Assalamualaikum, bagi kamu kematian. Jadinya semoga kamu cepat mati. Itu liciknya orang kafir. Balan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Kristen tidak akan ridho kepada kalian orang Islam sampai kalian ikut agama mereka. Tidak mungkin ridho. Tidak mungkin mereka itu ridho, senang dengan kita, bersatu dengan kita. Tidak mungkin orang kafir. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini contoh bagaimana orang kafir menipu Nabi. pernah berjalan dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian melewati orang Yahudi itu. Dikatakan oleh mereka, "Assalamualaikum." Nabi jawab, "Waalaikum." Sayyidatuna Aisyah menegur Nabi. "Ya Rasulullah, kamu tuh engkau enggak tahu ya Rasulullah apa yang diucapkan oleh mereka. Mereka bukan mengucapkan assalamualaikum, bukan. Mereka mengucapkan assalamualaikum. Mudah-mudahan kamu cepat mati." "Ya kan ana jawab waalaikum." "Apa artinya waalaikum?" "Bagi kalian juga. Artinya bagi kalian juga cepat mati." "Oh iya ya, baru berpikir. Iya betul juga." Nabi tidak menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Nabi tidak tertipu. Tapi Nabi jawab waalaikum dan semoga kepada kalian juga. Nah itu orang Yahudi. Nah jadi kita katakan menjawab orang yang bersin itu sunnah. Kalau dia orang Islam, kalau dia orang kafir tidak boleh. Tidak boleh dikatakan yarhamkumullah, tidak boleh. Kalau dia orang Islam dan membaca alhamdulillah. Kalau tidak membaca alhamdulillah, maka hukumnya bukan sunnah, malah makruh. Jadi di sebelah kita bersin, asyim. Kita katakan yarhamkumullah. Makruh itu. Kenapa? Karena dia tidak baca alhamdulillah. Sunnah baca yarhamkumullah, kalau yang bersin bacanya baca alhamdulillah, baru kita jawab yarhamkumullah. Kemudian dijawab oleh orang yang bersin, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, kalau ada yang bersin di sebelah kita, jangan usah jawab yarhamkumullah. Kalau tidak membaca alhamdulillah, tidak usah dijawab, tidak dapat pahala kita, tidak dianjurkan, tidak disunahkan. Tapi dianjurkan untuk diingatkan. Jadi di sebelah kita bersin, Hashim, tidak baca alhamdulillah, ingatkan. Hei, baca alhamdulillah kamu, sunnah. Alhamdulillah. Baru kemudian kita jawab yarhamkumullah, ingatkan untuk membaca alhamdulillah supaya nanti juga kita bisa menjawab yarhamkumullah, kemudian kita mendapat jawaban darinya dengan doa juga yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, ini syarat pertama, harus baca alhamdulillah, harus membaca alhamdulillah, baru kita sunnah menjawab dengan yarhamkumullah. Syarat kedua juga, bersin itu yang sunnah dijawab yarhamkumullah. Kalau bersin Asyim, bersin, bukan bersendawa ketika kita makan kekenyangan dan kadang gitu. Itu jangan kita katakan yarhamkumullah, nah sunnah itu. Begitu juga syarat ketiga, sunnahnya membaca yarhamkumullah bagi yang bersin kalau tidak sampai tiga kali. Bersin, kita katakan yarhamkumullah, bersin, yarhamkumullah, bersin lagi tiga kali berturut-turut ya. Asyim, alhamdulillah. Asyim, alhamdulillah. Asyim, alhamdulillah, tiga kali. Maka yang ketiga kali jangan kita jawab yarhamkumullah, tapi kita jawab yasfikumullah. Mudah-mudahan kamu diberi kesembuhan oleh Allah. Berarti dia sedang demam. Berarti dia sedang sakit kalau sampai tiga kali berturut-turut. Jadi jawabannya yasfikumullah. Ya, kalau sampai kalau cuma satu kali dua kali jawab dengan yarhamkumullah. Kalau lebih dari itu jangan. Seorang ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, Imam hadis Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud, pernah beliau naik perahu. Ya, beliau menyewa perahu bersama orang-orang lain. Kemudian ketika sampai di tepi pantai, perahu tersebut melewati seseorang yang sedang bersin. Di tepi pantai, perahu lewat. Di samping pantai itu, di pantai tersebut ada orang bersin. Tapi perahu ini jalan. Akhirnya mau dijawab yarhamkumullah, jauh, enggak dengar. Ini kan perahu, bukan perahunya dia, perahu orang bersama orang lain juga. Ketika mereka semuanya turun di tempat untuk menurunkan penumpang, maka Abi Daud ini menyewa lagi, meminta kepada pemilik perahu tersebut untuk kembali ke tempat orang yang bersin tadi, dan dibayar dengan 2 dirham. 2 dirham ya, ini tidak terlalu banyak karena jaraknya pendek kan, balik-balik ke sana setelah diturunkan. Ana bayar 2 dirham. Loh, untuk apa balik? Ini sudah sampai. Tidak, ana mau jawab orang yang bersin itu. Dia bersin, baca alhamdulillah, ana mau jawab ya alhamdulillah. Tujuan ana biar ana dapat doa dari dia, biar dia membaca doa untuk ana, ya yahdikumullah wa yuslih. Balik itu. Jadi betul-betul bagaimana dia husnudzonnya kepada orang lain. Bagaimana harapan besarnya dia kepada doanya orang lain. Jadi dia mengharap doa. Jadi kalau dia nantinya kembali mengatakan yarhamkumullah, akan dibalas dengan doa yarhamkumullah, dibalas dengan yahdikumullah. Balik. Akhirnya di malam hari itu juga, semua orang yang ada di perahu, semuanya orang yang di perahu mimpi, semua orang yang di perahu mimpi mendengar suara dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Imam Abi Daud telah membeli surga dari Allah dengan 2 dirhamnya. Jadi bisharah dia mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala karena sebab mendapatkan doa orang tersebut yang dia mengharap doanya itu sampai membayar 2 dirham untuk kembali ke tempat orang yang bersin. Ini kita jangan meremehkan doa kepada orang lain, dari orang lain. Minta doa, doakan, tapi dengan serius. Jangan basa-basi deh, doakan ya. Serius, sungguh-sungguh dari hati kita minta doa, doakan, karena kita tidak tahu siapa yang dikabulkan doanya, apalagi kita mungkin manusia yang penuh dengan dosa, kesalahan, siapa yang tidak ada kesalahan. Siap, mungkin kita tidak diterima doa kita, tapi kita meminta dan mengharap doa orang lain, doa orang lain itu yang mungkin diterima oleh Allah, yang mungkin didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kebiasaan salaf. Mereka punya kebiasaan membawa anak-anak mereka kepada ulama, kepada orang soleh, doakan anak-anak kami ini, didoakan. Dan mujarab berkat doa mereka, mereka besarnya jadi ulama, jadi orang soleh juga berkat doa mereka. Itu yang mereka pentingkan, mereka perhatian di situ. Ya, kita mengharap ada seseorang daripada salaf, dia puasa sunnah. Di hari itu dia sedang puasa sunnah Senin Kemis. Kemudian dia di sore hari dia pergi ke pasar, mungkin untuk mencari makanan yang dijadikan sebagai makanan untuk bukanya dia, buka puasanya dia, puasa sunnah. Di tengah pasar, ini sore ini, sudah jam 5 lah anggap kita katakan. Di sore hari ada orang yang membagikan air. Dia bagikan air kepingin dapat pahala. Ya, kadang-kadang kalau kita di haji itu, di Mekah, di Madinah, banyak orang membagikan kan, bagikan air gratis, bagi. Di sini jarang kita dapatkan ya. Mungkin di saat demo kemarin di Jakarta, banyak orang bagi-bagikan air, semuanya orang bagi-bagikan, bagikan makanannya, rotinya, buah-buahannya. Masya Allah, mereka ingin dapat pahala dari Allah. Ini ada orang di pasar mungkin tidak punya apa-apa, yang dia punya air dia bagikan. Rupanya banyak orang yang tidak datang, artinya banyak orang yang tidak mau mengambil airnya dia, sehingga dia bawa air itu sia-sia seakan-akan. Sampai dia mendoakan, ayo siapa yang mau air ana biar dapat pahala diminum orang. Siapa yang mau air ana, minum air ana, ana doakan dia masuk surga, ana doakan dengan doa yang baik. Ini orang yang puasa ini langsung dia mendekat menghampirinya dan meminum airnya. Padahal puasa sunnah ini. Ini jam 5 sore. Sudah mau buka. Dia batalkan puasanya hanya untuk mengharap doanya orang tersebut. Kalau kita ini sudah dari subuh kita sahur-sahur, masa mau kita batalkan sudah hampir maghrib ini. Tapi dapat doa, kita doa sendiri kan bisa. Kalau kita mungkin seperti itu. Tapi bagaimana dia, beliau ini husnudzonnya kepada orang lain, mengharapnya dengan kepada orang lain, doa orang lain, sampai berani, sampai berkorban membatalkan puasa sunnahnya yang sudah hampir maghrib untuk mengharap doa orang tersebut. Nah, ini artinya ketika kita bersin, ketika mendengar orang lain bersin, jangan malas-malas kita menjawab yarhamkumullah. Kemudian juga yang bersin, jangan lupa juga untuk mendoakan balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, bagaimana dalam Islam sampai hal bersin, hal menguap, itu diajarkan adabnya, diajarkan tata keramanya, bagaimana yang seharusnya dia lakukan, itu Islam. Wa idza akhadaka tasa'ub fadha yadaka al-yusra ala fik, ini yang sudah kita jelaskan tadi. Dan ketika kamu dalam keadaan menguap, maka taruhlah tangan kiri di mulutmu sehingga tidak sampai keluar asap, tidak keluar sesuatu dari mulutmu ketika kamu menguap. Wa iyyaka wa kasratad dhahik fa innahu yumitul qalba. Dan hati-hati, jangan kamu itu banyak ketawa, karena banyak ketawa itu bikin hati mati. Ya, ketawa boleh. Nabi SAW ketawa kan? Nabi ketawa. Bahkan kadang-kadang Nabi ketawa hatta badat nawajizu, sampai terlihat gigi gerahamnya. Dalam beberapa keadaan Nabi ketawa sampai terlihat gigi gerahamnya, ketawa. Pernah Nabi menceritakan seseorang yang mana orang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, tapi dia orang yang beriman. Kenapa dia masuk neraka padahal dia orang beriman? Karena maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya. Karena maksiatnya lebih banyak daripada ibadahnya, amal baiknya, maka dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap selama dia beriman, selama dia ada iman di hatinya, pasti dia akan keluar dari neraka dan pasti akan masuk surga. Itu nikmat besar bagi orang yang diberi nikmat iman oleh Allah. Tidak mungkin dia kekal di neraka, pasti akan keluar. Semua yang kekal hanya orang yang kafir, tidak beriman kepada Allah. Itu aja yang kekal selamanya di neraka, na'udzubillah. Nabi menceritakan seseorang yang dikeluarkan dari neraka, dan orang itu orang yang terakhir dikeluarkan. Setelah orang itu dikeluarkan dari neraka, tidak ada lagi orang yang keluar dari neraka. Oleh karena itu ketika itu orang kafir, ketika tahu orang itu adalah orang yang terakhir keluar dari neraka, maka orang kafir merasakan kesedihan, kesumpekan yang lebih daripada rasa sakit siksaan di neraka itu sendiri. Kenapa? Ketika itu perasaan dia merasakan bagaimana ini, orang itu adalah orang yang terakhir keluar dari neraka. Berarti kita sudah tidak ada harapan lagi untuk keluar dari neraka. Berarti kita selama-lamanya akan disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Jadi nikmat. Oleh karena itu syukuri nikmat iman itu supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita meninggal dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika diceritakan oleh Nabi SAW orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah dari nerakanya, dikeluarkan dalam keadaan merangkak, bahkan dalam riwayat jalan di atas perutnya untuk dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya. Ketika masuk surga, dia sudah melihat penduduk-penduduk surga yang sudah jauh terlebih dahulu masuk surga, sudah punya surganya masing-masing, sudah punya kedudukan masing-masing. Waduh, ini surganya fulan, ini surganya fulan, ini surganya fulan. Akhirnya dia belum dikasih sama Allah surganya. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kamu ingat bagaimana dulu kamu tinggal di dunia, di alam dunia?" Iya. Aku ingat bagaimana aku tinggal di alam dunia. Artinya apa? Ketika aku tinggal di alam dunia, dunia itu hanya rumah yang sempit. Masing-masing punya rumah, tapi rumah mereka rumah yang sempit dibandingkan rumah surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka banyak yang tidak punya rumah kan? Bahkan banyak yang nyewa malah. Tidak punya rumah sendiri, tapi nyewa. Bahkan ada yang meminjam. Nah, aku ingat katanya, sekarang kamu boleh meminta apapun yang kamu minta. Sekarang kamu boleh berangan-angan dengan apapun yang kamu inginkan. Ayo, berangan-anganlah, mintalah apapun. Dia minta ini, berangan-angan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Hanya kemudian dikatakan oleh Allah, ya sudah, kamu akan diberikan apa yang kamu angan-angankan dan apa yang kamu minta, bahkan juga akan kamu diberikan surga yang lebih luas 10 kali lipat daripada luasnya dunia. Lebih luas, lebih luas, dan tentunya nilainya lebih tinggi. Lebih luas aja nilainya kayak dunia, ya belum sempurna. Seluas-luasnya dunia ya tetap rumahnya dari tembok, batu bata, semen. Tapi di sana surga bukan tidak ada batu bata lagi, tidak ada pakai semen lagi. Surganya dari emas, dari berlian, dari intan. Sungainya yang di depan surga dari madu, dari susu, dari khamer. Mau renang di mana pilih aja, terserah. Jadi luar biasa. Sehingga dia ketika itu terheran-heran, tidak percaya. Ini baru disiksa, baru keluar dari neraka. Sampai dia mengatakan, ya Rab, atas kharubi wa anta rabbul alamin. Engkau ngejek ana ya. Engkau ya Rab ngejek ana. Kan engkau ini adalah Tuhan semesta alam. Masa mau ngejek ana? Dipikir guyon ini. Sampai Rasul menceritakan itu, sampai ketawa Rasul kah. Ketawa dengan orang itu, ya Allah. Dikira softo sama Allah, dikira cuma guyonan. Padahal Allah SWT maha luas rahmatnya, maha luas kekayaannya, maha luas gudangnya. Dengan memberikan surga kepada semua makhluknya pun bisa. Mau yang kafir dikasih surga oleh Allah, semuanya dikasih surga bisa. Tapi Allah SWT yudkhilu man yasha fi rahmati. Allah hanya memberikan rahmat surganya hanya kepada yang diinginkan. Farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Allah sudah menetapkan sekelompok manusia akan di surga, sekelompok manusia yang lain akan ada di neraka. Tapi bukan Allah tidak bisa untuk memasukkan mereka semuanya di dalam surganya Allah, enggak. Apalagi hanya untuk memberikan surga kepada satu orang. Jadi dikira disitulah Rasul tertawa. Sampai terlihat gigi geraham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul tertawa dalam keadaan tertentu. Rasul ketawa, tapi itu bukan kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tabassum. Ketawa Rasul yang biasanya itu senyum. Jadi senyum, ketemu orang lain senyum. Sebagaimana kita katakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit apapun kebaikan itu. Bahkan walaupun hanya kalian senyum ketika berhadapan dengan saudara kalian sesama muslim, kalian tampakkan senyum kalian, itu kebaikan, itu pahala. Senyum di hadapan orang lain. Ya, sebagian Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhum, beliau mengatakan tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam berjumpa atau aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau ketawa di hadapanku, dalam arti senyum di hadapan beliau. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu senyum. Mungkin Rasul hatinya sedih, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di depan manusia Rasul menampakkan senyumnya, padahal hati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu orang-orang soleh. Jadi orang salaf, orang soleh biasanya mungkin kita akan melihat mereka itu wajahnya senyum, berseri-seri, tapi hati mereka itu sedang takut, sedang sedih, takut, khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk ya, kita diminta jangan banyak ketawa. Ketawa jarang-jarang. Ketawa boleh, Rasul ketawa kok. Kadang-kadang kita berguyon, bercanda, ketawa, tapi itu jangan dijadikan kebiasaan kita. Itu tidak baik. Itu tidak, bukan sifat yang terpuji. Kita ini, di hadapan kita ini ada hal-hal atau ada keadaan-keadaan yang kita ini tidak jelas keadaan kita ini baik apa tidak baik. Kalau kita ketawa itu seakan-akan menunjukkan kita itu aman dari azab Allah. Seakan-akan kita ini sudah pasti masuk surganya Allah. Seakan-akan kita sudah pasti kita akan menerima buku amalan kita itu dengan tangan kanan, bukan tangan kiri. Dari mana kita pasti? Seakan-akan kita ini pasti sudah melewati sirat. Ini yang pernah dikatakan kepada oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri ketika Imam Hasan Basri melewati seorang pemuda. Imam Hasan Basri melewati seorang pemuda yang sedang ketawa terbahak-bahak. Akhirnya didatangi oleh Imam Hasan. "Hai wahai pemuda, apakah kamu yakin kamu nanti di akhirat itu kamu yakin bisa melewati sirat sukses tanpa terjatuh, terpeleset?" Maka dia menjawab, "Tidak, enggak ada siapa yang yakin. Kita enggak tahu keadaan kita di saat itu. Apakah kamu yakin tempat kamu di surga atau mungkin bisa jadi di neraka?" "Anda enggak yakin tempat Anda di surga. Enggak ada jaminan. Siapa yang mendapatkan jaminan kita akan masuk surga? Dari mana jaminan tersebut?" "Terus ketawa ini untuk apa? Kok enggak sesuai dengan keadaan kamu? Kalau dikatakan orang yang masuk surga kemudian dia ketawa, kemudian dia sedih di waktu dia di surga, ini aneh. Tapi juga yang lebih aneh ketika dia tidak jelas apa masuk surga, apa dia akan di neraka, sedangkan dia dalam keadaan tertawa di dunia." Nah, harusnya kita lebih banyak nangisnya. Falyadhaku qalilan, falyabku katsiran walyadhaku qalilan. Kita diperintah untuk banyak menangis dan kita diperintah untuk sedikit ketawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka berkumpul di hadapan Nabi Muhammad, Rasul berpidato dengan pidato yang panjang. Kemudian di antara kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir khutbahnya, "Lau ta'lamuna ma a'lam la baqaitum katsira wa la dhahiktum qalila." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian pasti akan banyak menangis dan pasti kalian akan sedikit ketawa. Kalau kalian mengetahui apa yang diketahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dari banyaknya menangis, dari takutnya kepada Allah, itu sampai kalau baca Quran enggak pernah sampai khatam. Karena sering baca Quran dia pingsan. Baca ayat pingsan. Sampai dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Mereka yang menjenguk ini mengira Sayyidina Umar ini sedang sakit, padahal Sayyidina Umar itu bukan sakit, pingsannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran seakan-akan baca majalah, baca komik. Itu kalam Allah, kalam Rabbi, kalam Ilahi, kalam yang menciptakan alam semesta ini. Jadi jangan dianggap sembarangan Quran itu. Kadang-kadang memang sengaja orang-orang kafir memperbanyak Al-Quran supaya orang Islam tidak menghargai Al-Quran semestinya. Dengan diperbanyak orang tidak mengagungkan lagi. Tapi kalau dipersedikit orang memuliakan. Jadi jangan tertipu. Tetap jangan sampai kita berkurang takdim kita kepada Al-Quran. Mau Quran banyak tidak banyak itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab sampai terlihat bekas hitam. Jadi di antara mata dengan pipi itu ada bekas hitam kanan dan kiri. Bekas hitam ini dari tempat jalannya air mata beliau. Jadi karena banyaknya beliau menangis terus air matanya keluar sampai menghitam tempat jalannya air mata beliau ini. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia selalu takut sampai beliau mengatakan, "Law nada munadin kullun nas yadkhulunal janna illa wahidan fakhiftu an yakun zalikal wahid." Jika ada panggilan yang memanggil dan mengatakan semua orang nanti akan masuk surga, semua orang masuk surga, yang tidak masuk surga hanya satu orang aja. Semua orang masuk surga di dunia ini, yang tidak masuk surga hanya satu orang. Katanya Sayyidina Umar, "Aku takut satu-satunya orang yang masuk neraka." Kalau kita kan enggak, wah berarti selamat kita ini. Berarti kita pasti masuk surga. Enggak mungkin kita satu-satunya ini. Kalau Sayyidina Umar karena takut dia satu-satunya yang masuk neraka. Dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jibril, ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya. Iblis diusir, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diusir dari surganya. Yang sebelumnya iblis ini di surga Allah, beribadah untuk Allah, taat kepada Allah, sampai terjadi apa yang terjadi. Ketika terjadi apa yang terjadi, diusir, maka ketika diusir iblis oleh Allah SWT dari surganya, maka di situ malaikat Jibril, malaikat Mikail menangis sampai dikatakan, ditanya oleh Allah, malakuma tabkiyan, Allah Maha mengetahui kenapa engkau berdua, kalian berdua menangis. Ya Allah, ya Rabbi, lama ta'manna makhraj, kami semua tidak merasa aman daripada azab-Mu. Jadi malaikat Jibril, malaikat Israel takut terkena azab, terkena laknat Allah, seperti halnya juga iblis dari takutnya. Padahal malaikat ini, malaikat Jibril, malaikat Israel yang termulia daripada malaikat, tapi masih menangis karena takut terlaknat, takut dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita. Maka ini itu dikatakan afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah ila qaumul khasirun. Apakah kalian merasa aman daripada azab Allah? Ketahuilah, siapapun yang merasa aman daripada azab Allah, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi nantinya di hari kiamat. Nah, orang yang banyak ketawa ini seakan-akan merasa aman. Kalau dia merasa takut kepada Allah, pasti dia ketawanya sedikit, nangisnya yang banyak. Ini kan kebalikan kita sekarang ya, kita terus terang aja ini. Lebih banyak nangisnya daripada, lebih banyak ketawanya daripada nangisnya. Ini termasuk yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'atun minasyaqa, termasuk tanda kesengsaraan. Ada empat. Jumudul ain, bekunya mata. Enggak pernah orang tanya menangis, enggak pernah. Menangis karena Allah ya, oh menangis terus karena uangnya hilang dicopet. Nah, itu. Ini menangis karena Allah. Menangis karena ingat kesalahannya dia kepada Allah, kemaksiatannya dia kepada Allah. Menangis karena dia ingat kelalaiannya dia kepada Allah. Menangis karena dia mengingat dia kurang ibadahnya kepada Allah. Ini man najatu ya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Amir bertanya kepada Rasul, ya Allah, bagaimana supaya, ya Rasul, bagaimana supaya kita selamat? Amsik alaika lisanak wal yasaka baituk wabki ala khati'atik. Amsik alaika lisanak, jaga, tahan lidahmu, jangan sembarang ngomong ya, bahaya lidah tersebut. Wal yasaka baituk, jangja kamu hendaknya rumahmu itu menjadi luas bagi kamu. Artinya yang kerasan di rumah, jangan banyak keluar rumah. Banyak keluar rumah khawatir nanti banyak maksiat, banyak fitnah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahan-kesalahan kamu, dosa-dosa kamu, tangisi. Harumat an-nar ala ainin bakat min khasyatillah. Neraka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mata manusia, mata hamba Allah yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tujuh golongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naungannya di saat mereka tidak ada naungan selain naungan Allah. Yang tidak dapat naungan Allah, mereka akan merasakan panasnya matahari di saat itu, di hari kiamat. Tujuh golongan diantaranya, rajulun zakarallaha fafadat aina, seseorang ketika sendiri kemudian mengingat Allah, di saat dia mengingat Allah dia menangis, meneteskan air mata. Ini ya termasuk kerasnya, termasuk tanda kesengsaraan seseorang, jumudul ain ya, hati matanya beku, wa qasawatul qalb ya, kerasnya hati, hatinya keras. Ya wallahu tulul amal, dan ketiga adalah angan-angannya panjang, dan keempat dan terakhir terakhir al-hiris ala dunia, rakus kepada dunia. Semoga kita semakin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, keselamatan daripada segala fitnah, keselamatan daripada azab Allah, daripada segala neraka Allah Subhanahu wa taala, diberikan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan bahagia dunia dan akhirat bagi orang tua kita yang kita cintai. Ya Allah, hadinya kunya salih jami'a syamil adkharijina wa hirawila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.